Tepuk tangannya mana nih? Sudah. Next time ini ya. Terima kasih Mas. Thank you. Good job. Bagus banget nih. Yeah.